Mitra Bisnis, Presiden SBY mengatakan perizinan dan birokrasi di Indonesia adalah yang terumit sedunia. SBY pun mengingatkan bahwa dia sudah sampai 3 kali menginstruksikan jajaran di bawahnya untuk merampingkan perizinan guna menarik investor. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pemasok Pasar Modern Indonesia, Susanto. Pak Santo, apa komentar Anda? Sebagai pengusaha, melihat perizinan sih memang harus kita ikutin, itu yang pertama. Karena itu aturan yang berlaku di negeri ini. Dan aturan ini juga saya pikir pasti sama seperti negara lain. Bedanya, mungkin kita ini terlalu rumit karena orang-orang di dalam birokrasi ini masih berpikir bahwa bagaimana mempersulit orang, itu mempermudahnya. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Jadi yang menyebut mindset. Padahal sebenarnya orang berusaha itu tidak gampang. Bukan hanya sekedar keluar uang. Ada risiko waktu, risiko bangkrut, risiko rugi, risiko kurs yang berubah. Begitu. Apa yang harus dilakukan agar perizinan dan birokrasi kita bisa lebih ramping, Pak? Ya kalau menurut saya, kalau Presiden sudah mengatakan demikian, ya marilah kita mempermudahnya, jangan mempersulit lagi gitu. Semua orang yang ingin berusaha itu harus diperlancar. Karena mereka yang menjadi pengusaha, membuka usahanya, akan menambah orang yang bekerja di dalam usaha tersebut. Jadi mereka membuat orang bekerja. Jadi wajarlah kalau dia itu harus dibantu. Kan begitu. Bukannya dia itu membantu negara ini supaya lebih makmur. Sebab kalau orang kerja punya penghasilan, dan mampu mempunyai daya beli. Sehingga bisnis kita, omset-omset barang kita, ada yang beli. Karyawan kita yang beli. Kan begitu. Kalau di kita ini kan, tipenya kan melihat kepada contoh. Jadi kalau mantan-mantan pemimpin atau pemimpin-pemimpin yang berkuasa masih ngomong demikian, berarti kan presiden menyatakan demikian, bahwa perizinan ini memang rumit di dunia. Memang bagus juga kita introspeksi seperti itu. Dan kita harapkan ke depan harus lebih baik. Nah, melihat kondisi saat ini, apakah ada deal politik di dalam proses mendapatkan izin untuk investasi sendiri, Pak? Ya, kalau kita lihat di lapangan ya, harusnya kan memang lebih gampang. Masa jauh-jauh lah, kita bikin surat izin usaha perdagangan gitu. Coba kamu urus sendiri. Memang sulit dengan pengusaha, kalau urus sendiri pasti nggak bisa. Mereka pasti menyuruh biro jasa. Nah, dari situ aja sudah bisa lapangan gitu. Jadi ada ongkos damainya supaya mempercepat. Ya mudah-mudahan lebih bagus lah. Demikian Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pemasok Pasar Modern Indonesia, Susanto. Saya Wendy Lim.